kata, tiada bahasa. Setiap ku di dalam kamar ku rindu. Kalau lidah berbicara untuk melafazkan kata, kiranya maafku engkau terima. Usah dikenang kesalahan dulu, usah disesal mengapa begitu. Sejak ku kau tinggal pergi, sepi jiwaku di sini. Kau biarkan aku menyendiri. Romantika cinta aku dan dia berakhir dengan derai air mata. Tetap ku terima segala duka, tiada ku menyangka kita terpisah jua. Maafkan segala kesilapan, bukan niatku melukakan. Mari kita bersama melangkah seiringan menuju bahtera lautan madu. Kita lebur rantai yang dulu membelenggu, cintamu cintaku akan berpadu. Jiwaku di sini, kau biarkan aku menyendiri. Romantika cinta aku dan dia berakhir dengan derai air mata. Tetap ku terima segala duka, tiada ku menyangka. Mari kita bersama melangkah seiringan menuju bahtera lautan madu. Kita lebur rantai yang dulu membelenggu, cintamu cintaku akan berpadu. Mari kita bersama melangkah seiringan menuju bahtera lautan madu. Kita lebur rantai yang dulu membelenggu.